Tembang iki tembang pepeleng ponco titi darmaning prabu podo rungokno aja nutup kuping bulu bekti awujud lagu. Podo ilangku madangi malah kalah karo mall sing padang lampune simbok-simbok kepeksa nguculi jari e do kanti katok gemes maca koyo SPG merapi kegetan legere ilang lang ketutup iklan dadi angel disawang wang neng dhuwur dalan baliho de malang lang sampah visual panten kudu dibuang lang lang hotel hotel baru munculan sopariam bro karo pemukiman lahan hijau makin dihilangkan ruwet macet Jogja berhenti nyaman. Seiring dengan semangat zamannya, apakah Jogja siap istimewa? Arabaya, kemajuan tak terhindarkan, nanging jati diri ni ojo nganti ilang. Kebudayaan kudu tetap dadi kaman, kati tansah kemi bau gerang. Manunggal kaulaning gusti dadi siji, percemin di kabur rakyatnya ojo lali. Kubur gunung akeh uang tandang gawe, ulu bis kundul baris samrih beci. Sengneng wur ojo leta-lete, mundak luntur kinur matane. Warga wis kolong kilik nyambut gawe, wujud tresno marang Jogja negrine. Telah ku nyanyikan Jogja istimewa, wujud perjuanganku dan tanda cinta. Tetaplah istimewa untuk warganya, tetaplah istimewa dan sederhana. Jogja ora di pekertine esok dele sore tempe suwe suwe ilang mata batin.